Real Italian Cappuccino, please. Eh, ya saya Abraham. Cobain yang baru, Golda Coffee Italian Cappuccino. Cuma Golda Coffee Italian Cappuccino, satu-satunya di Indonesia yang kopinya pakai gold Italian roast. Wah. Biji kopinya dipanggang lebih lama, hasilkan rasa dan aroma yang lebih strong dengan sentuhan rasa manis karamel. Perfetto. Baru kali ini nyobain cappuccino yang nikmatnya begitu berasa sampai di Itali. Pastinya, sensasi kesempurnaan rasa Itali dari tegukan pertama. Grazie, Golda Coffee Cappuccino, so autentico italiano. Cappuccinonya lebih berasa, tapi tetap low acid. Yoi, pantesan nyaman di perut. Ini baru the real Italian cappuccino on the go. Yang bikin kita makin get more out of life. Cobain Golda Coffee Italian Cappuccino. Baru, harga Rp3.000 dari Wings Food.